Tak pernah main tosi, bukan aku yang tosi. Tak biasa kau fofi, tinggal aku kat kopi. Bang masa ku nobody, wanna catch him body. Siapa masih nobody, and never seen their body. Tapi aku okay, masih ketak lu tu. Jatuh bangun balik tu, balik bila perlu. Semua pandang mana masa aku keliru. Aku rasa senang, even loki aku rindu. Cinta macam false alarm, bunyi tu bukannya rehat. Tak pernah nak fall in all, sebab kita dah tak sama vibe. But they might need my space, bila katanya asal tak benar. But they might give you space, tapi kata boleh go in my. Tak boleh nak go in my, tak boleh nak come inside. Patilah kejar kau abang, bila kau sebelah macam pin marah. Tak pernah begging time, bila masa depan pun decline. Time terlepas panggilan, aku pun tak nak kawan kau. Bapa nama yang toxic, bukan aku yang toxic. Tak biasa kau forfeit, tinggal aku kat kompi. Bang masa ku nobody, wanna catch him body. Siapa masih nobody, and never seen their body. Tapi aku okay, masih ketak lu tu. Jatuh bangun balik tu, balik bila perlu. Semua pandang mana masa aku keliru. Aku rasa senang, even loki aku rindu. No one I don't say bye. Should I pretend it's only pain, but I can't lie. Ku tak pernah lihat, so now I'm gonna take fire. Beri ruang kau decide. Setelah melet it be, cause memories tak boleh rewind. Bila kekal rahsia kau tak perlu. Tahu semua tapi masih ku bantu. But when there is nobody, kau cuma perlu cari. I'm just one call away, even when all the shit know about me. Bapa nama yang toxic, bukan aku yang toxic. Tak biasa kau forfeit, tinggal aku kat kompi. Bang masa ku nobody, wanna catch him body. Siapa masih nobody, and never seen their body. Tapi aku okay, masih ketak lu tu. Jatuh bangun.